sos SMA swasta, Lim Ailim dicintai oleh banyak gurunya, juga bapak kepala sekolah serta pemilik kantin. Sama sekali dia tak menduga kalau teman-teman lelakinya perang aksi untuk bisa memikatnya. Si Bun Hao ngepot pakai Alfa Suit, si Teng Ming jemping pakai Ducati, si Kim San bermusteng nyoba ngegaet, Lim Ailim cuma balas dengan senyum. Lantaran cintanya jatuh pada Peng Liong yang acuh dan cuma pakai sepeda kumbang. Kok bisa begitu ya? Peng Liong anak kucing, bapaknya korban gapleh. Peng Liong mungkin anak kualat, mamahnya germok bangkrut. Peng Liong dicintai oleh Lim Ailim yang aduhai. Peng Liong mulanya malu, tapi akhirnya mau. Diam-diam mereka punya janji bertemu di satu malam minggu dalam sebuah kamar penginapan murah. Ngapain tuh? Oh, gawat. Amboi, Peng Liong buka-buka, Lim Ailim buka juga. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Bukan Ajinomoto, tapi kecup bibir bertemu bibir. Airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting. Peng Liong dan Lim Ailim basah berdua.